Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Pagi hari ini dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu melaksanakan atau menuntut ilmu agama yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang masuk pada bab kewajiban keempat terhadap jenazah yaitu salat jenazah. Waalaikumsalam. Baiklah, ahlan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ويكبر عليه أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على الناس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة. قد علمت. Ini sudah kita baca kemarin ya. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala Syekh Abi Suja, wa yukabbir dan bertakbir alaihi atas mayit arba'a takbirat, empat kali takbir. Yaqra'ul fatihata, baca surat al-fatihah ba'dal ula, setelah takbir pertama. Wa yusalli ala nabi, dan sholat salawat kepada Nabi Muhammad ba'da saniyah, setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti, berdoa untuk mayit ba'da thalisah, setelah takbir yang ketiga. Wa yusallimu ba'da rabi'ati, dan salam setelah takbir keempat. Jadi setelah takbir keempat tidak ada bacaan lagi, kemudian salam. Walaupun kemudian ada anjuran baca doa untuk kita. Jadi ketiga untuk mayit, takbir ketiga untuk mayit, takbir keempat untuk kita, orang-orang yang ditinggalkan. Qad alimta anna sholata 'alal mayyiti fardhu kifayatin. Kalian sudah tahu bahwa salat itu hukumnya fardhu kifayah. Fayushtaratu fi man yusalli 'alaihi thalathatun. Fayushtaratu fi man yusalli 'alaihi thalathatu umurin. Maka disyaratkan tiga perkara untuk orang yang boleh disolatkan. Ayyakuna mayyitan. Kemarin dulu kita bahas ayyakuna mayyitan, orang yang disolatkan haruslah jenazah musliman, dia orang muslim. Ghairu syahidin, bukan orang syahid, bukan jenazah syahid, bukan syahid yang di medan perang. Kama marra idza arafta hadza, kalau kalian tahu tentang ini. Fa'lam, ketahuilah. Anna lis-sholati, bahwasanya untuk solat jenazah. Anna lis-salati 'alal mayyiti, bahwasanya salat jenazah, salat atas mayit itu sab'atu arkan, ada tujuh rukunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tujuh rukun salat jenazah. Rukun itu al-janibul aqwa, sisi yang paling kuat. Maksudnya adalah standar sah atau tidaknya sah ibadah, ya rukunnya ada atau tidak. Al-ula, yang pertama. Al-ula, rukun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Wa yushtaratu ta'arudu li dhikril fardiyyati ala sahih. Kalau Syafi'i khas ya, niatnya itu. Yang pertama niat, dan niatnya itu harus mendisyaratkan ta'arud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya itu harus ta'arud. Ta'arud itu disampaikan li dhikril fardiyyati ala sahih, untuk menyebut tentang kefarduan. Jadi kalau dia sunnah, sebut sunnah usalli fardho. Jadi wajib tu kalau Syafi'i ya. Kalau Syafi'i niatnya usalli farba. Kalau dia sunnah, usalli sunnatul zuhri, usalli sunnatul isya'i, usalli. Jadi harus disebutin jenis hukumnya. Gitu. Nah, ini kan termasuk bagian daripada syarat ta'yin. Harus spesifik, niat yang disampaikan itu harus spesifik agar innamal a'malu binniyat kan gitu, wa likulli imri'in ma nawa. An-niyyatu wa yushtarotu ta'arudu li dhikril fardiyyati ala sahih niyat, dan disyaratkan ta'arud harus menyampaikan li dhikril fardiyyati jenis kefarduannya. Usalli ala hadhihil mayyitati, usalli ala hadhal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin. Kalau dia imaman, imaman. Allahu Akbar. Gitu. Thumma in kana al-mayyitu wahidan. Nah, kemudian kalau jenazah yang disolatkan itu wahidan, satu orang saja, nawa sholata alaihi, maka niatlah solat untuk mensolati dia. Usalli ala fulanah binti fulan. Usalli ala fulan bin fulan. Gitu. Wa in hadara mauta, tapi kalau yang ada di depan dia tu mauta, jenazah-jenazah banyak begitu ya, kayak korban covid tu waktu itu ya, kemudian kayak korban apalagi ya, pokoknya jenazah yang disolatin tu depan dia banyak. Nawa sholata alaihim, maka niatlah bersolat, niatlah solat atas mereka. Jadi tidak ditentukan siapanya, tapi usalli ala hadhil mayyitah, usalli ala hadhihil janaizi arba'at takbiratin fardun ala al-kifai Allah. Wa la yushtaratu ta'ayyunil mayyit bal law nawa ala man salla alaihi lima. Ini kalau jemaah. Wa la yushtaratu, dan tidak disyaratkan, ta'ayyunul mayyiti, tidak disyaratkan menta'yinkan, menspesifikan fulan. Jadi kita sholat tajuh usalli ala hadhihil mayyiti, usalli ala ha'u'la'il mauta, usalli ala hadhal mayyiti, salatnya sah. Wala yushtarotu ta'ayyun, dan tidak disyaratkan menta'yinkan, menspesifikan. Jadi yang jenazahnya ada fulan, bapak, bapak fulan bin fulan. Jadi kita enggak perlu nyebut, tidak disyaratkan harus nyebut fulan bin fulan. Tapi cukup usalli ala hadhal mayyiti. Kalau kita imam, usalli ala man salla alihil imamu. Wala yushtaratu ta'ayyun. Ta'ayyun apa ta'ayyin? Fifth. Sawat. Ta'ayyin apa ta'ayyun? Di situ Pak Iwan, apa namanya? Ya-nya itu berapa? Ada satu atau dua? Wala yushtaratu ta'ayyunul mayyiti bal launa wa sholata. Bahkan kalau dia niat sholat, ala man sholla alaihil imamu, dengan redaksi seniat sholat untuk orang yang disolati oleh imam, usadli ta'yin, ianya ada dua, berarti benar. Yang benar emang ta'yin, bukan ta'ayyun. Yang benar itu ta'yin. Karena min syarti niyati at-ta'yin, salah satu syarat niat itu memang ta'yin spesifik, ianya dua, betul. Jadi ta'yin. Ini teks kitab saya, apa salam huruf ya? Wala yushtaratu ta'yinul mayyiti bal law nawa sholata, seandainya kalau dia niat sholat, ala man sholla alaihi al-imami, kepada orang yang disolati oleh imam, kafa, itu sudah cukup. Naam, law ayyanal mayyita, kalau dia menta'yinkan, menspesifikan si mayyit, dia niatnya usalli ala mayyiti fulanah, ala mayyiti fulan bin fulan, ternyata katakanlah namanya Adam, Adam bin Adam, ternyata namanya bukan Adam, ternyata namanya Musa. Law ayyanal mayyit, kalau ternyata dia sudah menspesifikkan si mayit tersebut, wa akhta, tapi ternyata salah gitu. Oh, yang meninggal bukan Adam ya, yang meninggal si Musa rupanya. Akhta malam tasihha salatuh, maka salatnya enggak sah. Jadi kalau Syafi'i gitu ya dari dulu, dan bukan dari dulu emang ketetapannya gitu. Bahkan kalau orang nyebutin jumlah rakaat, jumlah rakaat itu kan tidak disyaratkan. Yang dijadi syarat tuh salatnya kefarduan atau kesunahan, terus jenis fardunya atau ini tiga ini kan. Usalli fardhu dzuhri, usalli sunnata tahiyatan lil masjid. Usalli tiga ini jenis. Tapi kalau dia nyebutin ya ta'arrad ala adad rakaat, jumlah rakaatnya, padahal itu enggak diwajibin. Usalli, katakanlah salat witir, usalli sunnatul witir salasan, salasa rakaatin. Udah disebutin ketika niat tiga, tapi salatnya cuma satu doang, itu salat yang satu enggak sah. Jadi kalau sudah nyebutin dan ternyata salah gitu, maka niatnya salatnya jadi enggak sah. Lau ayyana al-mayyita akhwa akhta, kemudian dia salah lam tasih, maka salatnya tidak sah. Wa tajibu niyatul iktida, dan dia wajib bagi dia cuma niat iktida aja. Lam tasih ini yang tidak sah ini niatnya. Lam tasiha tidak, lam tasiha niyatu wa tajibu niyatul iktida, maka daripada salah enggak usah ditakyin, enggak usah dispesifikkan, niat aja niat makmuman, usolli ala man shalla alaihi al-imam, sudah selesai. Ya usolli ala man shalla al-imam arba' takbiratin fardhu kifayah, Allahu akbar. Gitu. Jadi itu niat syarat, niat salat jenazah. Al-fardhu tsani, rukun yang kedua, al-fardh. Jadi fardu dengan rukun itu sama. Arba takbiratin enggak arba takbiratin tidak disebut, tidak diwajibkan. Yang disebut wajib ta'arud li dzikril fardiyah, fardhu kifayah. Usolli ala man shalla alaihi al-imamu fardhu kifayatin. Itu tadi saya nyontohin kebiasaan. Kebiasaan kalau salat jenazah nyebutin arba takbiratin. Jadi yang disebutin, yang diniatin itu apa namanya, ta'arud li dhikril fardiyah. Al-fardu tsani, yang rukun yang kedua, al-qiyamu 'inda al-qudrah, yaitu berdiri bagi yang mampu, sama sebagaimana salat berdiri bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri ya duduk begitu. Tapi biasanya kalau di Masjid Nabawi ya iya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang sering ya, setiap sholat selesai sholat tuh pasti ada sholat jenazah. Nah itu orang-orang yang dari awal emang udah nggak sholat, dari awal emang sholatnya duduk ya duduk dia. Gitu. Jadi setiap abis sholat tuh pasti sholat jenazah. Ada satu waktu kita di sana tuh abis maghrib tuh kalau nggak salah tuh nggak ada jenazah. Orang bingung, jenazah kok kagak ada. Jadi orang mati biasa, orang kagak mati, orang bingung. Saking biasanya sholat jenazah habis sholat fardu, ternyata ada satu hari sholat jenazah libur. Ruknu salis, kemudian rukun yang ketiga, at-takbirat wa hiya arba, yaitu takbirnya empat kali. At-takbirat yaitu takbir, wa hiya arba, jumlahnya empat. Falau kabbaru khamsan, kalau seandainya dia takbirnya empat lima kali, lam tabtul, maka tidak batal sholatuhu, sholatnya tidak batal, li subuti dhalika fi sahihi muslim, karena telah nyampai kepada kita riwayat fi sahihi muslim, dalam kitab sahih muslim. Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat jenazah yang takbirnya sampai lima kali. Jadi lima kali takbir boleh? Boleh. Kenapa lima kali takbir boleh? Pertama, karena Nabi Muhammad pernah melakukan itu. Wali annahu, dan selain, kalaupun Nabi Muhammad tidak mengerjakan, wali annahu zikrun, takbir itu adalah bagian daripada zikir, dan zikir itu yang dibolehkan di dalam sholat. Tasbih, takbir, wa qiraatul Quran. Jadi sholatnya tidak sah. Falau kabbaro khamsan lam tabtul sholatuhu riyul subuti dhalika fi sahih muslim. Ruknu rabi, rukun yang keempat, assalam, yaitu mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Al-khamisu, rukun yang kelima. Sebenarnya ini rukunnya diurutin ya. rukun salam tuh terakhir gitu ya. Rukun qiraatil Quran tuh rukun nomor apa namanya? Nomor 4. Ruknul khamis yang kelima qiraatul Quran, baca Al-Quran ba'dal ula, setelah rukun setelah takbir yang pertama. Lima ru'a An-Nasa'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bi isnadi syartis sahihi dengan sanad sahih yang disyaratkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Sahal, dari sahabat Sahal qala, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, as-sunnatu fi sholati 'alal janazah, sunnahnya jenazah. Ahlan Pak Ade Wiranata. Sunnahnya fi sholati 'alal janazati, dalam salat jenazah, ayyaqra'a fi takbiratil ula, dia baca. As-sunnah itu dalam hal ini juga bisa, jadi sunnah itu bisa berarti kesunahan bahwa itu dilakukan oleh Nabi. Kalau disebutkan dalam teks-teks hadis Nabi Muhammad termasuk qaul sahabat, qaul sahabi. Jadi as-sunnah itu sering diartikan sebagai sunnah dalam arti itu dikerjakan oleh Nabi, tapi sunnah juga diartikan sebagai kewajiban atau ketetapan. Gitu. Kayak semacam Imam Syafi'i itu menyebut madoti sunnah dalam riwayat Imam Al-Baihaqi kan. Madati sunnatu fi kulli arba'ina fasa'idan jum'ah. Kan gitu. Madati sunnah. Sudah menjadi ketetapan kita begitu. Bahwa kalau 40 orang lebih wajib jum'atan. Maka sebaliknya 40 orang kurang gak wajib jum'atan. Dengan riwayat itu Imam Al-Baihaqi madati sunnah. Itu qaulnya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Hamzah, saya lupa. Tuh. Jadi sunnah di sini artinya ketetapan. Bukan lagi sebagai sunnah anjuran. Gimana? Yang dalil khitan juga kan makanya istilah sunnah. Kan gitu. Minas sunnati antukhtanar rijal. Antukhtanan nisa'u kama yukhtanar rijal. Saya lupa riwayatnya itu. Gitu. Ini maksudnya as-sunnati bisa jadi ketetapan. Ketetapan? Ya karena karena baca Al-Quran bukan sunnah. Baca Al-Quran itu jadi rukun. Qala as-sunnatu ketetapannya fi sholati 'alal janazati, dalam sholat jenazah, ayyaqra'a fi takbiratil ula, dia baca di takbir pertama bi ummil Qur'an, dengan ummul Qur'an, dengan surat Al-Fatihah, makhafatatan secara diam-diam, wal makhafatu as-sirru yaitu secara sir, tidak dikeraskan. Kada qalahu Ar-Rafi'i, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fil Muharrar, dalam kitabnya Al-Muharrar. Wa qala An-Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan fi Tibyani, dalam kitabnya At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Iya benar, qiraatul Fatihah badal ula. Ini sudah baris kedua. Al-Khamisu qiraatul Fatihati ba'dal ula, rukun kelima baca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Lima ru'a An-Nasa'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ala bi isnadin ala syartis sahihi, dengan sanad yang sahih sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari dan Muslim. An Sahal qala, daripada sahabat Sahal radhiyallahu an, beliau mengatakan as-sunnatu, ketetapannya gitu, kewajibannya fi sholati 'alal janazati, untuk sholat jenazah, ayyaqra'a fi takbiratul ula, dia baca takbir yang setelah takbir pertama, bi ummil Qur'an, dengan ummul Qur'an, dengan surat Al-Fatihah, makhafatatan, secara sediam, makhafah aja fi. Makhafatatan. Kayaknya makhafatan. Makhafatatan. Wal makhafatu asir. Dan makhafat itu artinya asir, yaitu diam. Sir itu apa istilahnya? Tidak dikeraskan. Kada qalahu Ar-Rafi'iyyu makhafatatan. Iya benar. Kada qalahu Ar-Rafi'iyyu, begitulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitab Al-Muharrar. Wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi Tibyani, dalam kitabnya At-Tibyan, annaha tajibu ba'da takbiratil ula, bahwasanya dia. Jadi redaksinya beda. Redaksinya Imam Ar-Rafi bilang as-sunnatu fi sholati 'alal janazah. Sedangkan dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi annaha tajib ba'da takbiratil ula, dia wajib. Jadi Imam Nawawi menggunakan kalimat yang lebih tegas, annaha tajib. Tapi sunnah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi melalui riwayat Sahal radhiyallahu anhu itu juga tidak diartikan sunnah, tapi diartikan sunnah itu ketetapan. Dan banyak redaksi-redaksi syariat ketika menyebutkan istilah sunnah itu berarti kewajiban, kefarduan gitu, madhati sunnah dan seterusnya. Wa khalafa dhalika fi ar-rawdati fa qala tab'an. Wa khalafa, kemudian khalaf, Imam Nawawi menyelisih pernyataannya itu dalam kitabnya Raudhah. Jadi di Tibyan bilangnya wajib, di kitab Raudhah tab'an fa qala tab'an lir-Rafi'i. Beliau mengikuti apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi syarhi dalam kitab Syarah As-Saghir, innahu asyarah al-kabir, innahu yajuzu ta'khiruha ila tsaniyah. Bahwasanya boleh, yajuzu ta'khiruha. Jadi di dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi bilang wajib setelah takbirat al-ula, setelah takbir pertama, wajib setelah takbir pertama. Tapi dalam kitabnya Raudhah Imam Nawawi mengatakan mengikuti pernyataannya Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Asyarhul Kabir. Karena Raudhah itu kan ringkesan dari kitab Asyarhul Kabir, Al-Fathul Aziz. Innahu, bahwasanya surat Al-Fatihah itu yajuzu, bahwa boleh ta'khiruha diakhirkan ila tsaniyah, sampai takbir kedua. Jadi Al-Fatihah rukun. Tapi rukun surat Al-Fatihah itu tidak harus di takbir pertama. Dia boleh dibaca takbir kedua, boleh baca takbir ketiga, boleh baca takbir keempat. Gitu. Yang penting dia dibaca. Gitu. Tapi itu menyelisih apa yang beliau katakan dalam Tibyan. Wa khalafa dzalika fil minhaj. Kemudian dia menyelisih lagi apa yang disebutkan dalam kitab Al-Minhaj. Jadi yang di Raudhah diselisih lagi dengan kitab Al-Minhaj. Faqala, beliau mengatakan tujzi'u ba'da ghairil ula. Sah itu surat Al-Fatihah ba'da ghairil ula, setelah takbir selain takbir pertama. Jadi maksudnya apa yang disebutkan dalam kitab Tibyan itu yang mewajibkan takbir pertama Al-Fatihah. Tapi dalam kitab Raudhatul Thalibin, dalam kitab Minhajut Thalibin, beliau mengatakan tidak ada kewajiban setelah takbir pertama. Al-Fatihahnya wajib, kita sepakat. Tapi di mana posisinya? Takbir pertama boleh, takbir kedua boleh, takbir ketiga boleh. Wa dzakara nahwuhu wa dzakara nahwahu fi syarhil muhadzabi, dan beliau juga menyebut hal yang sama. Fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Wa muqtadahu, bahwasanya kewajiban surat Al-Fatihah itu intinya innaha tajuzu, dia boleh dibaca ba'da salisati awal rabi'ah, setelah takbir ketiga atau takbir keempat. Wallahu alam. Jadi rukun, maka oh itu berarti ya, sepertinya Imam Taqiyuddin ahlisnya mengaminkan pernyataan Imam Nawawi ini bahwa tidak ada kewajiban Al-Fatihah itu di takbir pertama. Takbir kedua atau takbir ketiga silahkan saja. Makanya urutan rukunnya itu enggak berurutan sesuai dengan ketentuan teknisnya. Jadi yang keempat malah salam duluan, yang kelima baru surat Al-Fatihah. Wa sahihu anna sholata 'alal ali, wa ruknu sadis, dan rukun yang keenam, as-sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da tsaniyati, setelah rukun yang ke setelah takbir yang kedua. Liwurudihi, karena memang ada riwayat tentang itu fil hadis sahih, dalam hadis fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih. Wasahihu, yang memang sahih dalam mazhab kami, anna sunnata 'alal ali, bahwasanya selawat kepada keluarga Nabi Muhammad la tajib, tidak wajib. Li'anna salatal janazati mabniyatun 'ala takhfif, karena salat jenazah itu mabniyah, itu dibangun ala takhfifi, atas keringanan. Jadi maksudnya sholat jenazah itu jangan tidak diberatkan dengan rukun, dengan sunnah-sunnah yang apa istilahnya terlalu banyak. Jadi ini diringankan saja, maka kewajibannya ya hanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi rukun yang kedua, Allahumma sholli ala, rukun kedua, setelah takbir kedua, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, selesai gitu. Tapi biasanya enggak ya. Orang kita tuh maunya ngambil yang afdol. Jadi ketika takbir kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik. Jadi bacanya panjang, salawat Ibrahimiyah. Ar-ruknu sabi, rukun yang ketujuh, ad-du'a ulil mayyit, doa untuk mayyit. Ba'da takbirati tsalitsati, setelah takbir yang ketiga. Wal wajibu, dan yang wajib daripada doa untuk mayyit setelah takbir yang ketiga itu, mayantaliku alaihi ismud du'a, apa yang sah untuk dikatakan doa. Mayantaliku alaihi ismud du'a, yang cukup untuk dikatakan doa. Jadi ketika takbir ketiga di Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu sudah cukup. Karena itu sudah sah untuk dikatakan doa. Allahumma ighfir fulanan wa fulanan. Allahumma ighfir fulan fulan, kan begitu. Allahumma arham, kan gitu. Itu sudah cukup. Wa ammal akmal, sedangkan doa yang sempurna fa'adiyatun katsiratun jami'atun, maka banyak doa yang dengan redaksi yang panjang jami'ah, dan redaksinya itu jami'ah. Jami'ah itu universal, dalam arti dia mengcover semua keuntungan-keuntungan yang kita berikan kepada mayit, keutamaan yang kita berikan, kita doakan kepada mayit. Jadi bukan cuma ighfir doang, tapi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ja'al jannah. Jadi jami'ah, mengcover seluruh keutamaan yang kita doakan kepada mayit. Fa ahsanuha, dan yang paling baik itu, jadi yang paling sempurna doanya yang panjang, yang jami itu yang mengumpulkan semua keutamaan kita doakan kepada mayit. Tapi yang paling bagus daripada itu semua, fa ahsanuha, yang paling diantara doa yang paling sempurna, doa yang paling bagus diantara doa yang banyak-banyak itu, marwahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melakukan salat ala janazatin, untuk jenazah, fa sami'tuhu, kemudian aku mendengarkan. Berarti kalau Auf bin Malik mendengarkan Nabi Muhammad, bacanya ini agak dikerasin itu dalam arti enggak sepi-sepi amat begitu, enggak sepi-sepi amat. Atau bisa jadi karena Auf bin Malik ini orang dekat, posisinya dekat, Nabi Muhammad di depan, beliau di belakang. Atau memang bisa jadi Nabi Muhammad mengeraskan suara itu sehingga terdengar oleh orang yang di belakangnya. Fasami'tuhu, aku mendengarkan Nabi Muhammad SAW yaqul, beliau mengatakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, dan sayangilah dia, berilah rahmat, wa'afihi, dan berikanlah kesehatan. Itu nih salah satu doa, wa'afihi ini kan doa yang dilanjut di apa istilahnya, doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika jenazah, ketika sholat jenazah, ada kalimat wa'afihi. Kenapa wa'afihi? Berarti emang jenazah itu hidup di kuburannya gitu. Hidup di kuburannya, maka diberi kesehatan. Diberi kesehatan. Maka itu bertawasul dengan orang yang wafat itu tidak ada bedanya dengan orang yang sudah meninggal, orang yang hidup gitu. Tapi nanti kapan waktu kita bahas tentang tawasul. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, berilah rahmat, wa'afihi, dan berilah kesehatan, wa'fu anhu, ampunilah dia, wa akrim nuzurahu, dan muliakanlah tempat peristirahat, muliakanlah kematiannya, wa wasi madkhalahu, dan luaskanlah kuburannya, waqsilhu bima'i salji, basuhlah ia dengan air salju, air yang suci, wal baradi, dan juga air embun, wa naqqihi minal khotoya, dan naqqihi minal khotoya, bersihkanlah dari segala kesalahan. Doa ini kan juga jadi dalil bahwa kita boleh bersuci dengan air salju dan juga air embun. Karena Nabi Muhammad SAW bukan cuma doa mayit ya. Ketika doa iftitah juga Nabi Muhammad menyebutkan, Allahumma, gimana yang kebanyakan orang Muhammadiyah itu doanya, ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ad tas baina sama'i wal ardi wa naqini, dan seterusnya itu. Jadi itu dalil, jadi bolehnya kita bersuci dengan air salju atau air gunung. Wa naqqihi minal khotaya, dan sucikanlah dari segala kesalahan. Kama yunaqqa tsaubul abyad, sebagaimana baju yang putih itu suci, bersih, tidak ada noda. Minad danasi, dari noda. Wa abdilhu dawran khairan min darih, dan berikanlah dia sebagai ganti rumah khairan yang lebih baik. Min darih, dari tempat tinggalnya di dunia. Wa ahlan, dan keluarga khairan yang lebih baik. Min ahli, dari keluarganya. Wa zawjan, dan istri khairan yang lebih baik. Min zawjihi, dari pasangannya. Wa waqihi, dan jagalah dia fitnatul qabri, dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Wa azabil qabri, fitnah kubur tuh ini ya, apa, pertanyaan munkar dan nakir. Wa azabil, wa azabin nar, termasuk fitnah kubur tuh siksaannya. Wa azabin nar, dan juga hindarilah atau jagalah dia dari api, dari api neraka. Qala Auf, Auf bin Malik nih yang meriwayatkan ini setelah mendengar baca doanya Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i thalji wal bard wa nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adhabin nar. Qala Auf, Auf bin Malik mengatakan, fatamannaitu, fatamannaitu, kemudian aku berangan-angan membayangkan, an akuna anal mayit, kalau saya yang jadi mayitnya gitu. Maksudnya saking bagusnya doanya, udahnya doanya bagus, yang ngedoain Nabi kan gitu. Maka Auf bin Malik mengatakan, coba saya yang jadi mayit tuh, untung banget itu mayitnya kan begitu. Untung banget itu mayit didoain sama Nabi, doanya sempurna. Fa fatamanna itu, aku beringin, berandai-andai, anal mayit, aku yang jadi anak, an akuna anal mayit, saya jadi mayitnya. Wa yaqulu fit tifl, dan Nabi Muhammad berdoa ketika sholat jenazah, fit tifl, tifl itu anak kecil. Pak Enal Arifin Ahlan, Lombok, Dasan Agung, Ahlan. Jadi Nabi Muhammad doa ketika jenazahnya kecil, Allahumma ja'alhu faratan, ya Allah jadikanlah anak kecil itu, maksudnya anak yang belum balik ini. Allahumma ja'alhu faratan, ya Allah jadikanlah anak ini farat, li'abawaihi, untuk kedua orang tuanya. Faratan itu apa? Fifaroton itu takdimah, kalau bahasa yang enak tuh DP. Jadi ya Allah jadikanlah anak ini sebagai DP untuk orang tuanya, karena orang ini pasti masuk surga nih, belum kena dosa, belum kena kebeban syariat. Ketika dia masuk surga, jadikan anak ini di surga tuh sebagai DP orang tuanya. Jadi orang tua yang masih hidup itu sudah punya bedip, apa namanya, payment untuk masuk surga oleh jenazah anaknya yang belum, yang belum balik itu. Ya kalau udah di DP ya ntar udah bakal dapat. Kalau udah di DP sebenarnya. Cuman kan sakitnya minta ampun. Sakit dalam arti ngarep-ngarepin punya anak, sekalinya punya anak, eh meninggal. Kan gitu. Wah itu kalau gak kuat-kuat itu, orang bisa gila itu. Apalagi yang bertahun-tahun gak punya anak. Nikah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, belum punya anak, sekalinya punya anak, eh meninggal. Sakit, tapi nanti jadi faron, jadi takdimah, jadi DP. Di abawaihi wa salafan wa dukhran, dan jadi pendahulu, nanti masuk surga. Wa dukhran, dukhran itu apa? Dukhran, apa bedanya tiflun sobi dengan gulam? Saya sih nggak ngeliat ada bedanya, itu cuma beda istilah saja. Yang sering disebut tuh sobi gitu ya. Yang sering disebut tuh sobi itu anak yang belum, anak yang belum balik. Tapi redaksi yang sering digunakan, tiflun tuh lebih kecil daripada sobi. Jadi tiflun itu orok begitu ya, masih bayi. So, sobi itu general. Pokoknya anak yang belum, apa namanya, yang belum balik itu sobi gitu. Tapi kalau tiflun tuh lebih kecil di bagian daripada sobi, tapi umur yang lebih kecil. Gulam itu agak gede, gulam tuh udah inilah, udah bisa ngerjain ini itu gitu. Dukhran, iya dukhran tuh tabungan. Jadi tabungan orang tuanya di akhirat. Wa idhatan, dan juga sebagai idhoh, ini sebagai nasihat bagi kita. wa'tibaran dan juga i'tibar, wa syafi'an dan juga pemberi syafaat nanti, wa thaqqil bihi mawazinahuma dan beratkanlah dengan anak ini timbangan kebaikan orang tuanya, wa afrigi sabr dan berikanlah kesabaran al-jamil yang baik yang bagus, ala qurubihima atas kedua orang tuanya, wa afrigi sabral jamila ala qurubihima. Doanya cakep nih doa Nabi. Allahumma ja'al faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa izzatan wa atibaran wa syafi'an wa thakil bihi mawazinahuma wa afrigh sabral jamina ala kulubihima. Wa huwa munasibun, doa ini cocok, la ikun pantas bilhali dalam keadaan ketika yang mayit yang jenazahnya adalah anak kecil. Wa yusannu ma'hu dan juga disunnahkan setelah itu, apa namanya, disunahkan setelah ruku, setelah takbir yang keempat. Kan model gitu. Takbir pertama surat Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat kepada Nabi, takbir yang ketiga doa untuk jenazah, doa untuk mayit, dan takbir yang keempat sunnahnya, jadi sunnahnya bukan wajibnya. Wala taftinna ba'dahu, dan tidaklah, janganlah engkau menjadikan fitnah. Wala taftin huma, dan janganlah berikan fitnah untuk kedua orang tuanya ba'da setelah ini. Wala tahrim huma ajroh, dan janganlah engkau mengharamkan orang tuanya, mengharamkan pahala daripada anak ini. Oh, ini masih doa ini ya. Masih doa untuk jenazah di rakaat di takbir yang ketiga. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa yaqulu ba'da rabi'ah, dan dia ucapkan setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah haramkan kami untuk dapat pahala dari jenazah tersebut. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah kami diberikan fitnah, diberikan musibah. Setelah kematian ini jangan ada lagi musibah. Nasu alaihi syafi'iyu, ini yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa shahha dan sah annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihi, itu pernah berdoa setelah takbir keempat dengan doa ini. Wa yusannu ayyazida waghfir lana wa lahu, dan disunnahkan setelah doa Allahumma la tahribna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, disunnahkan tambahin waghfir lana wa lahu. Wallahu alam. Kalau dia yang diajarin di kita tuh waghfir lana Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam langsung. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirul Fatihah, kan begitu sama jenazah. Tapi kalau Jumatan jadi khotib sekaligus kan ngimamin. Nah, sering tuh ya, kalau Jumatan sering diminta, apa namanya, diminta sholat jenazah. Kalau nggak sholat jenazah, sholat gaib gitu ya. Kalau sholat gaib. Kalau sholat gaib itu kan jenazahnya nggak ada. Maka mesti tahu jenis kelaminnya. Tapi kalau hari itu dimakamin, maksudnya hari itu. Karena dalam ketetapan mazhab Syafi'i, kita boleh sholat gaib untuk mayit yang dikuburkan hari itu tanpa spesifik. Jadi nggak perlu. Jadi kita habis sholat zuhur, sholat sendiri, sholat gaib. Musalli ala man ghusila wa dufina hadzal yawm. Saya niat sholat untuk jenazah yang dikuburin, dimandiin hari ini. Allahu Akbar. Itu dalam ketetapan Asy-Syafi'i itu sah sholatnya. Karena tidak disyaratkan harus ta'ayin, harus spesifik begitu. Nanti ada ketetapannya nanti di Auni Far'un. Insya Allah lanjutnya besok ya. Hari Selasa kita lanjut Far'un. Mudah-mudahan satu ini habis nih sampai ini, sampai ke ini lagi, sampai ke zakat berapa episode lagi nih, insya Allah. Mudah-mudahan kita cukupkan karena sudah jam 6. Teman-teman ada yang masih kerja mau berangkat silahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan sebagaimana biasa saya mohon sekali untuk dikoreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, termasuk para guru-guru kami, para asatid, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman. saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, WhatsApp pribadi, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut. Sebagaimana koreksi tersebut saya sudah banyak dapatkan dari teman-teman yang mengikuti sebelumnya. Dan Allahu a'yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.